بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazkah pada muka surat yang ke-13. Saya bertanya kepada malam, apakah dirimu mengandungi rahsia yang penuh dengan perbincangan dan rahsia-rahsia alam? Dia menjawab, saya tidak menemukan perbincangan seperti perbincangan antara sesama kekasih pada waktu-waktu sahur, yakni sebelum waktu masuk subuh. Ini satu syair. Penulis syair berkata, aku berbicara dengan malam. Pada waktu malam, apakah rahsia perbincangan yang paling hebat sekali yang membincangkan rahsia-rahsia alam? Maka malam menjawab, tidak ada perbincangan yang lebih baik, tidak ada perbincangan yang lebih dicintai melainkan perbincangan sesama kekasih pada waktu sahur. Orang yang bangun sembahyang malam, orang yang bangun bertahajud membaca Quran, meminta ampun kepada Allah seperti yang disebut di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa mempergunakan waktu malam untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sementara kita pula sangat sedikit daripada kitaan. Sedikit sangat daripada kita yang bangun untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menghampirkan diri dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran, membaca dengan lazatnya Al-Quran. Ada orang yang bila tengok aja Quran, rasa tak seronok. Bila tengok saja, mendengar saja bacaan Quran, rasa lemah dan rimah. Tetapi bagi orang yang beriman, bila dengar Al-Quran dibaca, bila tengok ayat Quran, bila dengar saja ayat Quran diuraikan, dia merasa suatu kelazatan, jiwa dia merasa satu ketenangan. Satu hari, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di antara kanak-kanak yang paling awal masuk Islam selain daripada Ali bin Abi Talib, adalah Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah, pada suatu malam saya menginap di rumah ibu saudaraku Maimunah. Setelah selesai melaksanakan solat Isyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dan masuk ke dalam rumah sementara saya masih terkulai di atas katil. Masa ni dia masih budak lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah anak kecil ini sudah tidur?" Sebenarnya Abdullah bin Abbas hanya pura-pura tidur. Sebenarnya dia belum tidur. Maimunah berkata, ya, dia sudah tidur. Maka Rasulullah pun menghampiri tempat tidurnya dan menyebut nama Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, kemudian dia pun tidur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sehingga saya mendengar suara dengkurannya, yaitu suara yang keluar daripada orang yang tertidur dengan nyenyak sekali. Abdullah bin Abbas nak tengok cara Nabi ini tidur lagu mana. Macam mana Nabi ini tidur? Kata Abdullah, aku lihat ketika Nabi nak tidur, Nabi menyebut nama Allah. Kemudian Nabi berdoa, kemudian Nabi tertidur. Dan Nabi tidur itu dengan keadaan nyenyak sekali. Sehinggalah ditunggunya, sampai bila Rasulullah ni nak bangun. Nak tengok macam mana cara Nabi tidur, sampailah cara Nabi bangkit. Kata Abdullah bin Abbas, bila Nabi bangun, Nabi mengelap kesan tidur daripada kedua-dua matanya. Sementara itu Nabi membaca daripada surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Itulah ayat yang dibaca tiap-tiap kali Nabi bangun daripada tidur. Nabi lap je mata, Nabi gengih je mata dia, Nabi baca inna fi khalqis sama, sampailah rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabanna, surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inilah yang dikatakan kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah dan kecintaan seorang rasul kepada Al-Quran. Tidur pun dengan Al-Quran, bangkit pagi besok pun dengan Quran. Dan sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi pula nak tengok apa Nabi buat. Macam mana Nabi tidur. Apa juga kehidupan Nabi ni kalau boleh nak tiru belakang. Ini yang kata cinta dan sayang. Bila kita cinta dan sayang, apa benda yang kita nak buat, kita akan ikut orang yang kita sayang dan orang yang kita cinta. Sekarang ni kita mengaku dan kita mendakwa bahawa Rasulullah adalah kecintaan kita. Setakat mana pengakuan itu kita buat dalam kehidupan kita sehari-harian. Rasulullah tidak pernah berenggang dengan Al-Quran tiap-tiap hari. Kita mengaku cinta pada Rasulullah, di mana Quran dalam hidup kita. Berapa banyak radio yang dipasang dalam kereta memainkan lagu-lagu Quran. Dalam rumah kita berapa banyak Quran dibaca. Dalam sehari kita berapa banyak ayat Quran yang kita habiskan. Nabi Muhammad hidup dengan Quran. Jiwanya Quran, makanannya Quran. Peradabannya Quran, hukumnya daripada hukum Quran. Barulah kita boleh mengaku bahawa kita ni cinta pada Rasulullah. Tapi kehidupan kita hari ini daripada peringkat rendah sampai peringkat yang tertinggi jauh daripada Quran. Tak mencerminkan langsung, hidup bersandarkan Quran. Walaupun kita mengaku kita membaca Al-Quran pagi dan petang, tetapi kalau cara hidup kita tak nampak kesan daripada baca Quran, maknanya bacaan saja tak sampai ke dalam hati. Benda ni saya sebut semalam di surah Kemensah. Bacaan yang hanya baca di kerongkong tapi tak turun sampai ke hati. Bacaan yang hanya datang daripada perut tapi tak naik sampai ke hati. Sebab itu dia boleh sebut saya baca pagi dan petang, tapi jauh cara hidup dia daripada jalan agama. Sebab bacaan saya mungkin sudah jadi rutin sejak daripada kecil. Kamu hanya baca, kamu perlu khatam saja. Tapi kamu tak perlu amalkan Quran. Maka dibaca dan dikhatamlah saja, tidak diambil intipati daripada Al-Quran. Sehingga baginda SAW menyempurnakan bacaannya dengan 10 ayat. Rujuk dalam hadis Bukhari, jilid 99, nombor 992 sampailah pada 4572. Lalu Rasulullah SAW bila dah baca ayat Quran tadi, Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah, lalu Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang membawa air di dalam baldi serta meletakkannya di sebelah pintu tempat Nabi masuk dalam bilik air tadi. Bila Nabi keluar, dia tengoknya Abdullah bin Abbas dah bangun dah. Bukan setakat bangun, diletaknya air pula dekat bilik air Nabi ni. Maka tak kala Nabi SAW kembali semula ke rumah dan melihat air tersebut, Nabi bertanya, siapakah yang meletakkan air ini untuk saya? Nabi tak tahu yang Abdullah diletakkan. Nabi tanya kepada dirinya sendiri. Sementara itu Abdullah bin Abbas menghafaz semua kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah Nabi mendoakan kepada Abdullah bin Abbas satu doa yang sangat terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah urusan agama kepada Abdullah bin Abbas dan ajarilah ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir kepadanya. Rujuk dalam hadis Bukhari dan Muslim 143-1477. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas ibunya pernah datang membawa Abdullah bin Abbas berjumpa dengan Rasulullah. Masa tu budak lagi Abdullah bin Abbas ni. Ibu dia kata pada Rasulullah, tolonglah doakan kepada budak ni supaya terang hati dia, supaya baik dia ni. Maka Nabi pun mendoakan dengan doa yang kita bacakan tadi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Lalu Nabi gosok kepala Abdullah bin Abbas. Nabi doa apa? Ya Allah, fahamkanlah dia tentang urusan agama. Dan fahamkanlah dia tentang ilmu tafsir kepadanya. Contoh yang dirahmati Allah, inilah doa yang bila kita jumpa budak-budak kecil, baru lahir, budak-budak yang baru duduk cukur jambul, duduk cukur rambut, baca doa ni lah. Jangan dukung saja, jangan duduk kata lah, comelnya, geramnya. Cuba ambil doa daripada Nabi, pergi baca kepada budak. Macam muka mak dia, ya. Itulah kita, nak doa tak api. Ambil dukung budak ni, usap kepala dia. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kesan daripada doa yang dibaca oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, semua ilmu tafsir, semua kitab tafsir mesti ada nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mesti ada. Contoh bukalah Hamka ke, bukalah Ibnu Katsir ke, bukalah tafsir apa pun, rujukan untuk mentafsirkan ayat-ayat mesti dia ambil daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Tidak ada kitab tafsir yang tidak ada nama Abdullah bin Abbas. Mesti ada Abdullah bin Abbas. Sebab apa? Satu-satunya pentafsir Quran yang diiktiraf oleh Rasulullah di zamannya ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang sangat alim sehingga diiktiraf ilmu tafsirnya dan menjadi rujukan kepada seluruh ulama-ulama tafsir dan orang yang alim dalam bidang fiqah. Inilah awal kehidupan intelektual Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam bidang pendidikan. Daripada kecil dia dapat dah ikut dengan Nabi. Contoh boleh baca dalam mana-mana kitab Muyatu Musalli ke kitab apa pun, akan ada hadis-hadis fiqah daripada Abdullah bin Abbas menceritakan tentang sembahyang. Sebab dia tengok Nabi sembahyang. Masa umur dia 7 tahun, masa umur dia 8 tahun, budak-budak lagi. Dia tengok Nabi sembahyang dengan sahabat. Di antara hadis yang paling terkenal, yang terbit daripada mulut Abdullah bin Abbas, meriwayatkan hadis tentang Nabi berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, tiap-tiap kali lepas sembahyang. Itu hadis yang diriwayatkan daripada dia. Menunjukkan bahawa adanya Nabi berzikir selepas solat. Sebab ada puak-puak dan golongan yang kata tidak ada zikir. Bida'ah siapa yang zikir lepas sembahyang. Apa zikir subhanallah ni, mana ada Nabi buat? Rujuk dalam kitab Bukhari, rujuk dalam kitab Muslim, terang-terang sebut hadis daripada Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa Nabi berwirid berzikir lepas solat. Ada kalanya Nabi baca kuat-kuat dan ada kalanya Nabi diam. Pada peringkat awal Nabi itu, Nabi baca zikir kuat-kuat, tujuan dia nak bagi mengajar kepada semua sahabat. Dah lama dah Islam, Nabi tak baca kuat-kuat. Pasal apa? Pasal semua sahabat dah tahu dah cara masing-masing untuk berzikir. Menunjukkan bahawa ada diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara periwayat hadis-hadis itu ialah orang yang kita bacakan sekarang ini, iaitu Abdullah bin Abbas atau disebut juga nama dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pun menghadap ke kiblat. Kata Rasulullah, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta malikal mulk man anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, maha suci segalanya bagi engkau. Engkaulah yang mengaturkan perjalanan pada langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah, bagimulah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah raja langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah, engkau maha benar. Janjimu benar. Firmanmu benar. Syurgamu itu benar. Neraka itu kamu benar. Para Nabi itu benar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah benar. Lalu Nabi tutup dengan doanya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa ilaika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Inilah doa yang dibaca bila Nabi selesai saja daripada ambil air wuduk, selesai saja daripada mandi Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bersembahyang malam. Bila Rasulullah bersembahyang malam, Abdullah bin Abbas pun mengikut sama bersama dengan Nabi SAW dalam satu malam yang sangat panjang. Apa makna malam yang panjang? Sembahyang Nabi yang panjang. Sampailah sembahyang Nabi ni kalau tuan-tuan ikut, ada sahabat yang tak sabar dah. Daripada berdiri sampai duduk, punya lama yang Nabi sembahyang. Baru dapat 2 rakaat. Kita 20 minit, 20 rakaat. Nabi Muhammad 1 rakaat ke 2 jam ke mak. Itu yang beza kita. Allah Ta'ala tidak melihat kepada kuantiti. Allah Ta'ala melihat kepada kualiti. Allah tak tengok pada jumlah. Allah tengok pada mutu. Mutu semayang. Ada orang yang bangun pukul 4 pagi, habis semayang pukul 5.30. 28 rakaat dia boleh buat. Punya lajunya semayang. Wirid tidak ada. Doa tidak ada. Kemudian dalam semayang pula ayat yang dibaca pendek-pendek. Tahtah Fatihah saja. Lebih afdal orang yang semayang 2 rakaat 2 jam. 1 rakaat dia ada 10 muka surat. 10 lai Quran yang dia baca. Lebih lagi disukai daripada semayang sunat yang pendek-pendek. Tapi baca sikit banyak rakaat. Ini kita nilai balik tuan-tuan dalam apa nama semayang tarawih kita nanti. Betul tuan-tuan nak buat 8 rakaat? Betul. Tapi panjangkanlah ayat dia. Ni dahlah 8 rakaat. Inna a'tayna qul huwallah. Dahlah 8 pi balun pula ayat pendek. Tiap-tiap tahun inna a'tayna qul huwallah. Qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq. Takkah ayat Quran tu banyak? Kenapa hanya dibaca itu saja dalam semayang? Boleh tuan-tuan buat 8 rakaat, panjangkan sikit. Buatlah 1 rakaat 1 muka ke, 2 muka ke. Panjangkan ayat Quran, biar makmum di belakang tu dengar ayat Quran. Habis saja 2 rakaat rehat. Ulah balik ayat apa yang kita baca dalam semayang tadi. Buat tazkirah balik umpamanya. Sesuatu ada cerita benda lain, cerita semayang tadi kan. Kan manfaat semayang kita. Ayat yang kita baca tadi pada rakaat yang pertama dipetik daripada surah Ali Imran ayat 101 sampai 103. Jadi ayat itu berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Hurai balik. Lepas ni kita akan baca rakaat yang seterusnya ini, semayang ni ialah surah Ali Imran ayat 105 107. Ayat ni akan menceritakan sekian-sekian. Alangkah bermanfaatnya semayang kita. Kita dapat rasa, oh ayat ni duk bunyi cerita ni. Taklah kita ni hak di belakang ni duk merayang. Ada lagi ke more ni? Duk bincang. Tak, duk tak khusyuk dalam semayang ni. Ni ramai pula malam ni. More cukup ke? Buat untuk 100 orang aja. Mai pula kat 200 ni tak cukup pula. Sagi aku lepas 2 rakaat ni kena duduk kat pintu. Senang. Habis-habis semayang tu. Rupa ramai yang bercakap tengah semayang. Yang bercakap tengah sembahyang. Pasal apa? Pasal tidak menghayati bacaan yang dibaca oleh Tok Imam. Baik. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam dengan Al-Quran sehingga orang yang mengikutinya tidak mampu meneruskan solatnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali memegang dirinya, yakni bersandar sampai beliau selesai daripada solat. Pada hadiah ahli syurga, Nabi ni dah confirm masuk syurga. Semayang lama lagi. Lama lagi semayang Nabi ni. Padahal Nabi ni tak semayang. Tak apa lah. Benda hak sunat ni. Tapi Nabi masih buat. Pasal apa? Bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita pula belum tentu lagi syurga. Malah ni Tuhan saja tahu. Bangkit subuh pun malah. Menggeliat. Malahnya. Bunyi tu. Patutnya semangat. Pasal ini pahala. Ini perintah Allah. Berapa banyak orang yang tak boleh bangun untuk sembahyang. Disebut. As-salatu khairu minan naum. Tak. Dia an-naum. Khairu minan salat lagi. Terbalik dia baca ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab membuat doa kunut tiap-tiap pagi. Nabi Muhammad tak buat kunut subuh tiap-tiap pagi. Dia tak buat. Sedang-sedang, selang-selang, kadang-kadang Nabi buat. Datang Sayyidina Umar, dia buat tiap-tiap pagi doa kunut. Jadi orang tanya kepada dia, kenapa kamu buat tiap-tiap pagi doa kunut? Sedangkan Nabi tak buat. Jawab Sayyidina Umar, Nabi memang patut tak buat pun tak apa, dia ahli syurga lah. Tapi kalau kita pun nak ikut style Nabi juga, kadang-kadang juga buat. Baik kita buat setiap hari, mudah-mudahan dengan buat setiap hari ini Allah masukkan kita dalam syurga. Allah berikan keafiatan, kesihatan, kemaafan kepada kita. Sebab itu Saidina Umar buat setiap pagi doa kunut. Hak Nabi ni tak buat pun tak apa lah. Dia memang baik dah, okey dah. Yang kita ni lah yang kena buat lebih. Kalau kita pun nak tiru juga, tak faham mana. Ha, datang zaman sekarang pula, subuh setiap pagi buat kunut bida'ah pula. Itu tentang bida'ah tu ya. Siasat dulu, kaji dulu benda tu apa. Benda sunat. Bila sebut benda sunat, nak buat boleh. Tak mau buat sudah. Nak buat tiap-tiap hari pun tak apa. Tak mau buat langsung pun tak apa. Sebab langsung tak mau buat. Nabi buat juga. Dia buat langsung tak mau buat. Kamu kata kamu nak ikut Nabi. Kunut Nabi ada buat. Kamu langsung tak buat. Siapa yang ikut Nabi sekarang ni? Nabi buat kunut juga walaupun selang-selang. Kamu pula langsung tak mau buat kunut. Kamu mendakwa kamu ikut Nabi. Tak mana yang ikut Nabi ni? Ha, ini contoh kadang-kadang dia terkeliru tang situ. Persoalan di situ. Baik. Kemudian kata dia, Huzaifah bin Yaman, salah seorang setiap usaha sulit kepada Nabi SAW. Tempat Nabi menyimpan rahsia. Huzaifah Yaman ni tuan-tuan, tempat Nabi simpan rahsia. Apa-apa rahsia politik Nabi, rahsia pemerintahan Nabi, rahsia apa pun yang melibatkan kepada pentadbiran Rasulullah, setiap usahanya ialah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang sangat alim, banyak meriwayatkan hadis, dan kebanyakan hadis yang diriwayat oleh Huzaifah adalah hadis-hadis sahih. Dan dia menjadi rujukan kepada Abu Bakar dan Umar untuk membuat sesuatu. Kerana Huzaifah Al-Yamani seorang sahabat yang dikurniakan oleh Allah ilmu kahsyah. Ilmu ladun yang boleh tengok muka orang je tahu orang ni jenis apa. Tengok muka je tahu kita ni jenis apa. Di antara orang yang dia tahu ialah orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik dia tahu. Dalam 400 orang munafik tu dia tahu. Yang tahu orang munafik ni Nabi. Selepas Nabi Huzaifah. Sebab itu mereka tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah pergi semayang mayat, Abu Bakar pun pergi. Kalau Huzaifah tak pergi semayang mayat, Abu Bakar pun tak pergi. Soalan yang pertama, bila sampai kepada Abu Bakar, ada berita kematian. Soalan dia tanya, Huzaifah datang atau tidak? Kalau dia beritahu datang, Abu Bakar akan datang. Kalau dia kata Abu Bakar, dia pun beritahu Huzaifah tak datang, Abu Bakar pun tak datang. Kamu sajalah yang semayangkan mayat dia. Faksa apa ni? Dia orang yang ladun. Ilmu ladun ni. Bila Abu Bakar wafat, naik pula Umar. Umar juga tiru macam mana Abu Bakar buat. Sehinggalah wafat Huzaifah dan wafat Saidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kata Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu, saya pernah bersolat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam memulai dengan surah Al-Baqarah. Ini sembahyang malam. Maknanya sembahyang malam ni diperbuat secara berimam. Kalau tidak, Abdullah tak ikut Nabi dah semayang malam. Huzaifah pun semayang malam. Paksa ada pula puak-puak kata, mana ada kita mulai berjemaah, bida'ah, bida'ah lagi pula. Pakat tak semayang kita tuan-tuan. Buat sana bida'ah, buat sini bida'ah. Saya duduk atas kerusi ni pun tuan-tuan ceramah ni orang marah. Paksa apa? Nabi tak duduk. Paksa apa duduk? Nabi duduk di bawah. Belaga lutut dengan anak-anak buah dia. Dengan sahabat-sahabat dia. Tak tahu. Saya balik Ipoh. Saya dalam tengah hari ni balik naik unta. Terus naik kereta. Nak tiru Nabi semua. Kenalah faham keadaan. Ya. Benda tu yang mana kena ikut wajib. Ikut benda wajib. Wajib tak boleh ubah. Benda yang sunat. Benda yang harus buatlah lagu mana pun. Kalau itu yang mendatangkan kebaikan. Kalau zaman Nabi dulu ada masjid macam kita ni, Nabi pun pakai ni. Kalau Nabi, zaman Nabi ada kereta, ada kapal terbang, Nabi pergi Mekah buat haji pun naik kapal terbang. Sebab saya tak ada zaman tu. Kena faham lah. Jadi saya kadang-kadang tak faham. Sampai kia mulai dia kata, mana ada Nabi buat jemaah. Bida'ah tu. Nak buat masing-masing. Contoh baca dalam hadis ni. Huzaifah semayang malam dengan Rasulullah. Lepas Fatihah, Rasulullah baca apa? Kata Huzaifah, dibacanya surah Al-Baqarah. Surah paling panjang. Dalam Quran ada beberapa surah yang paling panjang. Yang paling panjang dalam yang paling panjang tu ialah Al-Baqarah. Dekat tiga juzuk Al-Baqarah. Bila Nabi Muhammad baca surah Al-Baqarah, Huzaifah duduk di sebelah. Dalam hati Huzaifah kata, lepas ni dia rukuk kot. Lepas ni rukuk kot. Tak rukuk-rukuk lagi. Punya panjangnya tuan-tuan. Sampai Huzaifah berkata, mudah-mudahan baginda rukuk nanti pada ayat ke-100. Bila sampai pada ayat ke-100, tak rukuk lagi. Sambung sampai surah An-Nisa pula. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiga juzuk, satu rukat. Berapa lama tuan-tuan? Saya pergi kenuri tahlil di Kedah. Kul huwallah saja 100 kali. Tu 100 kali tak larat lah. Malam pertama 300 kali. 100 untuk orang mati. 100 untuk orang yang buat kenuri. 100 untuk orang yang datang kenuri. 300. Subhanallah. Lama lah rasa. Baca kul huwallah saja. Tahlil. Pasal pun panjang sangat. Dia kata, kita kena ingat untuk orang mati, kita bagi 100. Untuk orang kenuri yang masak nasi kat kita ni, bagi 100 kul Allah. Hak kita datang ramai-ramai ni, ambil 100 kul hu, kata dia. 300. Malam kedua saya tak main lah. Saya agak-agak dekat-dekat nak habis pun saya sampai. Tak larat nak baca tuan-tuan, tu duduk menyandar. 300 kul hu Allah pun nak baca tu, ya Allah, sampai sejuk nasi. Nasi sejuk, lauk sejuk, air tu tak ada air lah. Buat air sirap ke, air limau, air oren tak sejuk lah. Habis cair lah, air ketir dalam. 300 kali. Pun tak larat lah. Malam kedua saya tak main. Malam ketiga saya main balik. Itu pun ujung-ujung lah. Agak-agak ni lepas habis hari ni ke 290 kali ni sampai lah. Punya lamanya baca. Lenguh tuan-tuan. Walaupun kita duduk sandar kat dinding, kita boleh duduk. Bayangkan Huzaifah Al-Yaman ikut Nabi Muhammad daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Kata Huzaifah, mungkin Nabi akan baca di akhir surah An-Nisa. Tak rukuk juga. Disambungnya pula sampai surah Ali Imran. Tiga surah. Balik sekali lagi tuan-tuan cek tengok. Tara mana tebalnya tiga surah ni. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tiga surah ni paling panjang tuan-tuan. Tiga-tiga ni lah yang dia baca dalam satu rakaat sembahyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu bertasbih kepada Allah pada ayat-ayat tasbih, beliau memohon keutamaan Allah pada setiap ayat rahmat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah setiap azab, ayat-ayat azab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh bayang tak? Beginilah caranya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terlawan lagi kita, tak terkejar. Sebab tu iman Nabi ni tak ada siapa yang boleh challenge dia. Tak ada siapa lebih tinggi daripada Nabi. Cuba tuan-tuan pergi tengok orang yang mengaku Nabi ni ada ke macam tu? Pergi tanya dia lepas tengok. Oh, mengaku je Nabi pula. Cuba tanya dia semayang. Lama mana semayang ni? Lama mana semayang ni? Ayat Quran mana yang nak baca dah mengaku Nabi? Mesti turun wahyu. Wahyu mana yang nak baca? Dah hang kata Nabi hang Nabi Melayu. Mesti hang baca ayat Quran Melayu juga. Mana dia ayat nak baca? Subhanallah. Tu pun ada pengikut tu yang pelik. Macam ni punya Nabi Muhammad punya baik tuan-tuan. Kalaulah dia baca tiga surah yang panjang satu rakaat, Nabi tidur lama mana? Selama mana Nabi tidur? Kita boleh bayang tak kalau tiga muka ni, tiga surah ni, tuan-tuan baca ni subhanallah, mungkin 3 jam. Ataupun 2 jam. Paling-paling banyak, paling cepat pun 1.5 jam. Kalau baca tertil elok-elok. Ni dalam sembahyang. Jadi faktor yang pertama, yang mendekatkan daripada faktor-faktor yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah, ialah dengan membaca Quran. Dialah sentiasa hidup dan berinteraksi dengan Quran, mentadabburinya, mengulang-ulang dan mengamal-amalkan isi kandungan Quran. Itulah cara yang pertama seseorang mendapat perlindungan daripada Allah. Perlindungan ini dipanggil zimmah, zimmatullah. Perlindungan daripada Allah bila kita ni pegang Quran, beramal dengan Quran, menjadikan Quran sebagai asas dalam kehidupan kita. Barulah Allah Ta'ala akan memberkati kita. Selagi mana kita jauh daripada Quran, tuan-tuan, habislah kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat, Fatuh ilallah, kamu hendaklah kembali kepada Allah. Apa-apa benda pun kembali kepada Allah, selesai masalah. Nak kembali kepada Allah itu apa makna? Kembali kepada Quran sebagai perlembagaan. Baru boleh selesaikan masalah hidup. Masalah keselamatan jalan raya, nak mengelakkan kemalangan, balik pada undang-undang Quran, baru boleh selesai masalah. Selagi mana tak kembali kepada jalan raya Quran, selagi itulah jalan raya kita adalah gelanggang untuk mati. Saya tengok dua hari lepas aksiden dekat Cegak Jerin. Satu kereta Mercedes duduk bawah lori. Yang bagi cermin bahagian atas tu habislah. Tak bawah tu saja, badan tu saja. Kepala dia, wallahualam. Kepala driver tu pergi mana, wallahualam. Betul-betul duduk bawah lori, rapat tu. Macam cerita Terminator. Tapi Terminator duduk bawah lori pun hidup juga. Tak mati juga driver. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan macam itu? Habis ranak bahagian atas. Tinggal bahagian pintu bawah dengan bonet dengan depan. Duduk bawah lori. Subhanallah. Paksa apa? Paksa sistem tak ikut jalan raya Islam. Bukankah dalam Quran menyebut kepada kita, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna wa manazila hatta ada kal urjunil qadim. Allah sebut matahari pada satu jalan, bulan pada satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak boleh berlangga di antara bulan dengan matahari. Matahari satu jalan lori, bulan satu jalan kereta, siang satu jalan motor, berjalan kaki satu jalan, buat banyak lorong. Itulah sistem jalan raya dalam Islam. Diasingkan kenderaan berat. Tapi sekarang ni segala bapak lori, tok lori, anak lori, kereta, motosikal, semua longgok di jalan. Kemudian kita pesan, pandulah dengan selamat. Mana mahu, tengah duk tunggu tol, datang trailer rempuh, 7 orang mati. Padahal dia pun duk tunggu tol, nak bayar tiket. Apa salah dia, Pak? Datang lori, gurur-gurur-gurur-gurur. Habis putih kepala, tuan-tuan. Tangan putih tu. Kau tengok mereka mati saja ke perempuan yang mati di tu, 7 orang mati tu. Nak kancil, nak iswara je, trailer di belakang, budak-budak bukan tahu apa. Duh, main putih pak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada jalan raya Islam. Masalah kita, ni kita kata, mana ada dalam Quran cara-cara membuat jalan, tidak ada. Kita orang kafir boleh hina Quran. Ni orang kafir ni pula kita hormat kat dia. Siapa kata dalam Quran tidak ada undang-undang jalan raya? Hadis Nabi sebut, sekecil-kecil lorong 7 hasta. Satu kecil lorong 7 hasta, jangan kurang daripada 7 hasta. Itu paling kecil jalan. Malah cara nak berjalan pun Allah Ta'ala ajar, inna safa wal marwah min sya'airillah. Di antara safa dan marwah itu ada syiar-syiar Allah. Kita duduk di bukit safa, nak pergi ke marwah. Daripada sini, naik main belah kanan jalan. Kita nak pergi ke marwah, belah kanan. Daripada marwah nak pergi ke safa, belah kiri. Nak pergi ke Perlis, lorong kita belah kanan. Nak pergi ke Johor daripada Perlis, duduk belah kiri. Tu cara dia. Sekarang ni kita nak pergi ke Perlis, duduk belah kiri. Nak balik ke Johor, duduk belah kanan. Allah ajar cara berjalan naik kereta. Sebab tu datangnya sa'i. Orang putih tiru. Orang putih duduk belah kanan nak pergi utara. Nak pergi selatan, kau duduk belah kiri. Mereka tiru berapa banyak lorong kereta mereka. Dan tuan-tuan boleh tengok kemalangan di negara mereka. Tuan-tuan tengok di negara Arab. Driver kereta dia belah kiri. Sistem jalan raya dia besar. Ini cara-cara yang dibawa oleh Al-Quran. Selagi mana tak tiru cara-cara ini, tuan-tuan. Habis. Tapi sayang, yang meniru cara daripada Quran ialah bukan orang Islam. Sebab itu mereka hidup dalam keadaan selesa di atas jalan raya. Pemanduan dia pun hebat. Sebab itu tengok Singapura sudah. Singapura dia tiru sistem masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Siapa majoriti di situ? Majoriti di situ ialah Cina. Maka daripada presidennya Hindu, naik Perdana Menterinya, naik timbalan Perdana Menterinya, menteri kabinet, semua Cina. Pasal dia majoriti. Untuk menjaga maslahah orang Melayu yang minoriti, seorang aja menteri Melayu. Hang jaga hal ehwal orang Melayu. Apa masalah berkaitan dengan agama Islam, orang Melayu hang jaga. Yang lain kami takbir. Kita sekarang ni untuk minoriti, kita bagi jawatan yang terlalu banyak. Dan jawatan yang dibagi pula, jawatan yang besar-besar, yang mahai-mahai, yang begitu hebat. Bahagian pengangkutan kita bagi kat mereka. Bahagian jalan kita bagi kat mereka. Ini mendatangkan keuntungan yang banyak pada mereka. Akhirnya mereka akan banyak cakap. Sebaliknya bagi majoriti, hanya menjaga bahagian kebajikan. Bahagian hak tak efisien. Kita pegang, walaupun kita banyak dalam kabinet. Tetapi jawatan yang kita pegang tu tak efisien. Jaga barang. Tu pun tak boleh kawal harga barang. Tak boleh kawal. Maksud tu canai naik berseringgit tak boleh kawal. Sembilan kupang tak boleh kawal. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah roti canai seringgit sekeping. Tak apa. Tuan-tuan minta separuh. Roti canai separuh. Baru 50 sen. Pandai-pandai tuan-tuan lah, kuasa di tangan kita. Mereka perlukan wang kita, kita perlukan roti canai. Di antara roti canai dengan wang, mana lebih penting? Antara roti canai dengan wang, mana lebih penting? Wang. Tak makan roti canai, kita boleh hidup. Ini ada misi kepada saya apa? Gunakan duit kita. Oh, seringgit, minta maaf, aku beli benda lain. Boleh hidup masalah kita ni. Oh, banyak roti canai. Seringgit, oi, mahalnya, 2 keping. Order juga 2 keping. Itu macam mana? Naik sunyi setengah pun kita beli juga. Masalah dia kuasa letak pada kita. Wang di tangan kita. Mereka perlukan wang kita untuk bayar sewa kedai. Untuk bayar upah pekerja. Untuk bayar kos. Kalau kita ikut kehendak mereka, susah lah. Mereka perlukan wang kita. Sekarang tuan-tuan lah yang kena jaga hak tuan-tuan. Singapura tuan-tuan tengok. Sungainya bersih. Bersih. Saya bila ceramah di Singapura, lalu pergi parking dekat hotel tu. Yang mula-mula sambut saya, ialah ular. Jatuh daripada pokok. Hei, saya kata kat Singapura pun ada ular lagi kah? Pokok pasti banyak. Banyak lagi pokok. Sungai bersih. Tak tercemar. Sungai kita ni yang sampai 10 bilion menghabiskan untuk sungai. Tak bersih-bersih pasal apa? Masalah dia kita belah babi. Sepanjang sungai dibenarkan belah babi. Singapura tak belah babi. Dia tak belah. Kita belah. Memang kita tak boleh halang orang Cina makan babi. Itu makanan mereka. Biarlah mereka makan babi. Kita tak boleh larang mereka. Biar pilah. Lakum di nukum wali yadi. Kita tak boleh larang mereka. Tetapi dengan sebab kita ni tak makan babi, mereka kena hormat kita. Kami tak mau benda yang berkait dengan babi duduk dalam negara kami. Kamu nak makan, silakan. Tapi jangan buat babi tempat kami. Kami tak mau bau babi. Kami tak mau sungai yang dicemari dengan bangkai babi, tai babi. Kamu kena hormat kami. Kami hormat kamu sebab kamu makan babi. Silakan makan. Kamu juga kena hormat kami sebab kami tak makan babi. Sekarang ni kita hormat mereka, mereka makan babi. Tetapi mereka tak hormat kita, belah babi dengan bau dia, dengan taik dia, dengan bangkai dia dicampak rata-rata. Kita aja yang memberi, mereka tak memberi. Kita aja rasa. Rasa bau babi. Sebab tu Singapura dia tak buat. Dia tiru kaedah Quran. Quran kata apa? Makan boleh, belah tak boleh. Sebab itu mereka makan babi, import daripada Malaysia. Import saja. Bungkirkan siap-siap babi itu pun dalam tin, Amai. Bila babi di Malaysia berpenyakit Japanese encephalitis, mereka stop di Tambak Johor. Oh, kami tak mau babi Malaysia. Oh, kami tak mau ayam Malaysia. Pasal apa? Ada wabak H5N1. Akhirnya Singapura bersih bila datang keracunan makanan, selesai semua burung, selesai semua babi, mereka stop. Rakyat mereka elok, sungai mereka bersih, hak sakit yang teruk sungai apa? Ini pemikiran Quran. Allah Ta'ala suruh buat tapi kita tak buat. Tak perlu bela babi tempat kita. Orang Cina nak makan babi, import pada Hong Kong. Suruh bubur dalam tin, siap-siap main jual sini. Bila di Hong Kong ada penyakit Japanese encephalitis, stop pembelian import daripada Hong Kong. Akhirnya kita di Malaysia jadi elok. Tapi kita hari ini tak. Kita tak ikut kaedah Quran. Akhirnya jadi apa pada kita? Selagi mana tak dibersihkan pusat ternakan babi di sepanjang sungai, selagi itulah tuan-tuan, 1 bilion untuk sebatang sungai takkan boleh membersihkan sungai. Dia ada 16 batang sungai yang paling tercemar. 16 bilion nak buat apa? Selesaikan masalah mengikut Quran. Selagi mana kita tak ikut Quran, tuan-tuan akan cari jalan macam-macam yang akhirnya jalan tu akan merugikan kita. Quran memberikan jalan yang sangat mudah, yang sangat senang. Tapi manusia menganggap Quran tidak sesuai. Quran hanya sesuai dibaca waktu mati, waktu musabaqah saja. Dia faham macam itu. Dia tak faham Quran ni adalah cara untuk menyelesaikan masalah segalanya dalam dunia. Baik, kita masuk yang kedua. Cara-cara mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan perlindungan Allah. Yang keduanya, melepaskan dunia. Tajarrud anid dunia dan zuhud terhadapnya. Yang kedua, bagaimana nak menjadikan Allah kasih pada kita. Allah sayang pada kita. Kata dia ialah tajarrud anid dunia. Tak usah cinta dunia. Tak usah cinta dunia dan zuhud terhadap dunia. Jangan letak dunia dalam hati. Boleh ambil dunia, pegang. Tapi jangan simpan dalam hati. Masalah hari ini orang ambil dunia dan orang merekam dalam hati. Tak lepas-lepas dah dunia orang. Punya sayang ke dunia. Sedangkan dunia ni dia nak tinggal. Ada satu syair kata, kamu ketika lahir ke dunia, kamu menangis orang-seorang. Orang lain pekat, ketawa. Seronok pasal dapat cucu. Seronok pasal dapat anak. Nas seronok pasal dah selesai bersalin. Doktor seronok pasal apa? Dapat elam sambut orang bersalin. Opah seronok pasal apa? Dapat cucu. Mak seronok pasal apa? Dapat anak. Semua pekat gelak, seronok sangat. Jatuh kuasa surau pun seronok pasal apa? Lepas ni ada kenduri hakikah. Bolehlah makan. Yang menangis siapa? Yang menangis budak seorang saja. Bila mati besok, ramai orang menangis. Berapa ramai pula yang ketawa bila budak tu mati pula. Yang tadi ramai-ramai menangis, ramai-ramai ketawa seronok pasal dia lahir. Tapi bila kita mati pula, apa jadi pula? Ha, ini yang sama-sama kita fikir tuan-tuan. Baik. Faktor kedua ini tidak terlalu berkeinginan terhadap kehidupan dunia. Dia tak cinta dunia. Dan dia sentiasa bersikap zuhud. Apa dia zuhud? Meninggalkan kesenangan duniawi. Ada orang faham zuhud ni, rumah dia tak ada apa. TV tak ada, blender tak ada, peti air tak ada, kusyen pun tak ada, katil pun tidur atas tilam. Tu pun tilam hanyut banjir kemarin. Jumpa dia balik rumah. Ya, baju dia buruk, semua buruk lah. Pendek kata buruk belakang lah. Pelik dengan tuan-tuan. Pelik sungguh orang faham zuhud. Yang kedua, orang faham zuhud tu apa? Bila berjalan lembek. Bercakap pun lembek. Siapa tu? Dia zuhud. Tuan-tuan baca dalam sejarah apa makna zuhud. Satu hari Siti Aisyah tengok anak-anak muda berjalan lembek. Slow and steady. Relax. Cakap pun lembek. Siti Aisyah tanya, kenapa budak-budak muda tu? Kata sahabat-sahabat, mereka tu orang zuhud. Orang warak. Tu yang berjalan macam tu. Kata Aisyah, aku tak pernah tengok manusia yang sezuhud Umar. Yang paling bertakwa macam Umar. Yang takut pada Allah macam Umar. Umar bila berjalan laju, bila bercakap tegas, semua orang ikut cakap dia. Tuan-tuan faham tak makna zuhud tu apa? Aku tak pernah tengok orang yang banyak ibadat macam Umar, aku tak pernah tengok orang yang bertakwa macam Umar, yang beribadat macam Umar. Tetapi bila Umar berjalan, laju jalannya. Bila Umar bercakap, fasih cakapnya, lancar cakapnya, sampai orang pakai ikut dia. Ya, hari ni orang faham zuhud tu apa dia. Hei, Umar tak macam itu. Satu hari tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang kita bacakan tadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diperintahkan oleh Ali, diperintahkan oleh Uthman, diperintahkan oleh Ali hampir tengok puak-puak yang bantah. Semalam kita dah baca di Kemensah, puak-puak Khawarij. Kamu pergi cari Khawarij. Nasihat dekat depa tu supaya taat kepada pemerintah. Tuan-tuan tahu apa yang Abdullah bin Abbas, orang yang kita baca hadis dia tadi, pakai? Dia ambil baju yang lawa, dia ambil serban yang lawa, dia pakai kasut yang lawa, baju yang berkilat-kilat. Dia pergi menghadap puak-puak Khawarij seramai 3,000 orang. Bila sampai saja kepada puak-puak Khawarij, Khawarij terkejut. Tengok dia pakai segak, pakai baju yang mahal, serban yang elok, kasut yang berkilat. Puak-puak Khawarij kata, apa kamu ni? Inikah zuhud kamu ni? Apa jenis kamu ni pakai macam ni? Apa ni? Ini semua dunia semua. Kata Puak Khawarij kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Mana yang kamu lebih kenal Muhammad? Aku lebih kenal ke kamu lebih kenal Muhammad? Kamu baru hidup setahun jagung, tak pernah hidup zaman Rasulullah. Aku hidup dengan Nabi sejak umur 7 tahun sampai Nabi wafat. Aku lebih kenal Nabi daripada kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak apa makna zuhud? Abdullah bin Abbas pakai baju lawa-lawa. Apa makna zuhud? Umar Al-Khattab berjalan tegak-tegak, berjalan elok-elok, pakaian dia elok, bercakap dia tegas. Itu makna zuhud. Ditanya kepada Ali karamallahu wajhah, apa makna zuhud? Zuhud, kata Ali, apa yang boleh kamu ambil tentang dunia, kamu ambil, tapi jangan kamu simpan dalam hati. Kamu nak ambil duit, ambil. Nak pegang duit, ambil. Tapi jangan kamu genggam sampai langsung tak tirik. Sah-sah kata dapat duit, masuklah bank, tak keluar lah. Orang minta sedekah pun tak bagi, orang minta wakaf pun tak bagi, derma anak yatim pun tidak, zakat pun tidak. Yang inilah yang bukan zuhud. Zuhud dia ambil peluang, berjuta-juta projek dia ambil. Silakan, tak apa. Tapi bila dah dapat, pulangkan balik pada jalan Allah. Itulah zuhud. Sahabat saya baru ni tuan-tuan, dia dah 20 tahun tak menulis, tak melukis. Berehat 20 tahun, tak melukis dah. Baru melukis dalam 2-3 tahun ni balik. Pergi melukis, lukisan dia cantik, lawa, orang pengalaman. Pergi buat dekat pasar seni tu. Buat pameran lukisan dia. Habis 50 lukisan, 20 ribu, 30 ribu habis. Habis lukisan. Bayarkan 50 keping, satu keping 20 ribu paling rendah. Darat lima. Subhanallah. Tiba-tiba dia dapat projek, buat apa orang tu, lukis mural apa orang, juta punya projek dekat Johor. Terus mereng, terus tuan-tuan. Terkejut dapat duit juta ni, terus mereng. Jenuh berubat pula nak pergi center balik otak. Terkejut tak pernah hanya dapat duit, dulu duduk meniaga bahulu aja. Balik daripada London tu, buat bidang architecture, balik ke Malaysia jadi tokek bahulu je. Bahulu tu apa? Bakar dulu baru makan, tu nama dia bahulu. Tiba-tiba dia buat balik dalam bidang lukisan, nak hebat. Subhanallah, juta punya projek ni tuan-tuan. Tuan-tuan keluar daripada Singapura, masuk ke Malaysia, tuan-tuan akan jumpa tulisan dia, lukisan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil nikmat dunia, ambil, tapi jangan lupa untuk agama Allah. Itulah makna zuhud. Bukan kata zuhud ni, mainlah naik kereta, tak mau. Tak zuhud. Mainlah pakai baju ni cantik ni, tak zuhud. Nabi pakai jubah warna merah tuan-tuan. Rambut Nabi panjang sampai sini. Pakai jubah, pakai seruban putih. Berjalan tengah panas. Semua sahabat terpegun. Wah, segaknya Rasulullah. Siapa kata Nabi tak segak? Siapa kata Nabi tak pakai pakaian kemas? Kita faham zuhud itu apa? Jubah kita pun tinggi. Dahlah tinggi, tak sereka pula. Dahlah tak sereka, seminggu tak basuh. Harap duk sapu minyak apa punya. Seminggu tak basuh sembahyang sebelah kita, tak bernafas kita. Ui, lalah batai gitulah. Buat-buat batai, tak tahan bau hapak. Zuhud ke tu? Nabi kata, tak diterima doa kamu. Pakaian kamu comot, pakaian kamu compang. Kaki kamu kotor, badan kamu kotor. Kamu tadah tangan pada Allah. Bila Allah nak makbulkan doa kamu? Jadi inilah orang faham. Zuhud ni mana dunia dia tak mau. Apa pun dia tak mau. Ni dunia semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita baca yang kedua. Apa makna zuhud? Zuhud yang kedua seterusnya. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, ada seorang menghampiri Rasulullah, lalu dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjuklah padaku suatu amalan yang kalau boleh saya melakukannya, Allah akan mencintai aku dan saya juga akan dicintai oleh segenap manusia. Inilah kegemaran para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ni kalau jumpa Nabi aja minta nasihat. Asal jumpa Nabi aja minta nasihat. Minta saja nasihat. Zaman kita ni pula bila kena bagi nasihat, kena marah pula ayat bagi nasihat. Zaman sahabat minta nasihat, zaman sekarang kalau kena nasihat pakai tak datang dah. Tak datang dah, Tok Imam kena nasihat tak sampai dah. Tok Imam tak betul cara tadi tu. Tobat lahum tak datang. Tok Bilal cara azan tadi tersalah tu, dia kena tambah sikit sabdu tu, tinggal tu. Pakai tak bang dah. Bila orang tanya kenapa tak azan, suruhlah dia azan. Semua gubat tak betul belakang. Payah sungguh tuan-tuan. Tang situ baik pula orang Arab kalau kita tegur dia, dia terima. Pum-pum-pum-pum-pum-pum, gaduh-gaduh-gaduh-gaduh. Bila kita tegur dia peluk. Salu ala Nabi. Dah, ya Allah balik. Dia tak marah. Walaupun riuh pun gaduh di satu Mekah boleh dengar. Tapi bila kita cakap, dia pun terima nasihat. Orang kita ni pula diam. Dia tak boleh tu Haji buat macam tu. Dia tu salah tu, haram tu. Hukum dia tak betul. Dia diam, tak jawab apa diam. Tapi tak datang lah. Inilah penyakit kita. Tak mau terima nasihat. Ustaz pun tak mau terima nasihat. Pun payah juga. Kadang-kadang memang saya tak mau terima nasihat. Saya ada lesen. Saya dipanggil untuk kerja dereba. Bos belakang saya, ha, tu brek-brek dah lah. Brek. Agak-agak tuan-tuan selesa dah buat kereta. Tekan elok lah punak tu dah cabut saya lagi. Nak kona tu tengok dulu dereba belakang tu. Aku dah ada lesen, aku tahu lah aku buat kereta lama lah. Agak-agak tuan-tuan nak jadi dereba dia lagi tak? Saya rasa tuan-tuan tinggal dia tengah-tengah jam. Tengah trafik jam tu tak apa Datuk. Datuk bawa alas sendiri. Tuan-tuan belah nono berjalan. Dah bagi kepercayaan pada kita, kita tahulah. Steril di tangan hang. Minyak kaki semua di kaki hang. Pandai-pandailah hang bawa kereta aku nak tidur. Ni dah duduk di belakang. Ha, tengok. Brek. Ay Allah. Memang tuan-tuan tak selesa. Ni yang saya mengajar satu tempat. Ura-ura mereka nak buang saya mengajar. Ura-ura lah. Orang pakai duduk telefon dah Ustaz. Kalau mereka buang Ustaz, Ustaz main masjid kami. Kita sambung kitab masjid kami pula. Saya tak dapat maklumat apa lagi ni Tuan Haji. Kami dapat dah. Mereka nak pecat Ustaz. Mereka tak mau panggil Ustaz lah mengajar. Jadi hari giliran saya mengajar, saya tak pilih mengajar. Saya tak pilih lah. Pasal apa? Sajalah. Tak mau nak bergaduh-gaduh ke apa, biar hantar wakil. Besoknya jatuh kuasa telefon. Eh Ustaz, pasal apa Ustaz tak main semalam? Saya kata saya ada high sikit nak pergi ke Lintang. Saya kata. Dah kami tak buang Ustaz. Kami jatuh kuasa tak pernah minta nak buang Ustaz. Tak pernah bincang. Ini fitnah. Ustaz main mengajar macam biasa. Cuma kami minta Ustaz lah. Yang pertama, jangan sentuh isu politik lah. Yang kedua, jangan sentuh isu-isu semasa, current-current isu ni ustaz jangan sentuh lah. Yang ketiganya, ustaz jangan bawa cerita peribadi lah. Jadi, jatuh kuasa kata, boleh mengajar lah macam biasa, buat macam biasa. Tapi mengajar ikut kitab macam tu. Ustaz sentuh-sentuh apa? Ya. Okey. Itulah kali terakhir saya telefon dia. Saya tak mumpi lah. Nu tak boleh cakap, ni tak boleh cakap, saya nak cakap apa? Tuan-tuan boleh faham saja ke kitab ni kalau saya tak hurai? Saya tak hurai. Jadi faktor yang pertama daripada faktor yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala ialah dengan baca Quran. Dia sentiasa hidup, berinteraksi, mentadaburinya, mengulang-ulangnya serta mengamalkan isi kandungannya. Ya? Ha, dia faham ya? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tak faham. Saya kena huraikan apa benda yang dia nak. Nak hurai, dia tak boleh cerita zaman Tok Kaduk dulu. Dia kena zaman sekarang, zaman ini. Itu yang saya sebutkan tadi, undang-undang jalan raya, undang-undang hidup dalam masyarakat majmuk, macam mana nak hidup dalam suasana bersih, mesti sentuh benda itu. Kalau benda yang sekarang tak boleh disentuh, apa nak belajar kitab? Kita hidup zaman 2007, bukan kita hidup zaman tahun 7. Kita hidup 2007, bukan zaman tahun yang ketujuh. Tahun 2007. Bila tak boleh cerita zaman sekarang, saya nak cerita apa? Malam ni sepatutnya saya di tempat mereka lagi. Tentang Rufi, kita turun nak balik Ipoh. Sebab saya apa? Saya tak seronok. Tuan-tuan pun tak seronok. Saya tak seronok. Tuan-tuan pun tak seronok. Sebab saya apa? Kita nak cakap. Tiba-tiba tak boleh cakap. Apa lagi yang kita nak buat? Ilmu. Silakan cakap. Kita pun tahu. Macam Rebo tadi lah. Dia pun tahu. Takkan dia nak pintam belakang orang. Takkan dia nak potong double line. Nak mampu. Dia pun tahu. Supalah penceramah pun. Dia tahu apa benda yang boleh sentuh. Apa dia yang tak boleh disentuh. Dia pun tahu. Tak payahlah dia ajar. Bila kamu buat syarat, malah dia aku pergi tempat lain. Tak mengajar pun tak apa daripada penuh dengan syarat. Penuh dengan syarat. Nu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Baik dia duduk di rumah, tengok game stars. Lestai masalah. Baik. Kemudian kata dia lagi, wahai Rasulullah, tolong cerita kepada aku, apa dia benda yang bila aku buat, Allah cinta kepada aku. Dan seluruh manusia cinta kepada aku. Jawab Rasulullah, izhad fid dunya. Yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, nescaya Allah suka kepada kamu. Dan bersikap zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Inilah dia tuan-tuan, rahsia untuk mencari cinta Allah dan cinta manusia. Yang pertama, zuhud terhadap dunia. Nescaya Allah sayang pada kita. Sekarang tuan-tuan tak ada hutang. Kereta masih elok. Rumah masih elok. Motosikal pun masih elok. Hutang tak ada. Dengar ceritanya ada keluar kereta baru. Cantik. Besar kereta dia. Boleh lah kalau kita nak pergi ke surau, ke pasar boleh. Kan kereta aku dah ada. Itu dah lama. Old stock punya kereta. Ini baru. ABS ada, airbag ada, semua ada. Kalau aku beli baru, aku hutang pula. Kereta aku sekarang ni taklah kata lama, taklah buruk. Tapi aku maintain enjin dia. Aku dah ada hutang. Tak payahlah aku beli kereta baru tu. Nak menambahkan hutang, lagipun aku dah pencin. Tak payahlah beli. Itulah makna dia zuhud. Tak zuhud, akhirnya berhutang. Kereta dah ada lah. Tambah pula, pi hutang baru pula. Tak zuhud, akhirnya jadi apa? Bila dah tak ada duit, nak bayar kereta bulan-bulan juga. Dulu dah pencin elok-elok, terpaksa pula pi kerja pula. Dulu dah jadi ahli masjid jemaah lah. Terpaksa tarik diri dah. Aku kerja balik nak bayar hutang kereta. Kalau lah hang tak beli kemarin, hang pakai kereta lama tu, hang boleh main mengaji macam biasa. Hidup pada hari tua dalam keadaan aman. Lah tak. Ini yang kata tadi, tak zuhud. Hak mana ada tu elok lah. Di rumah kita, televisyen tu elok lah. 21 inci. Elok lah. Cuma colour je. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Nak bagi ada gambar tu ada colour, tepuk sikit TV tu. Ha, baru ada gambar. Dia yang heran. Dia seorang je tahu cara tepuk, isteri tak tahu. Bila suami pergi kerja, gambar tak ada, isteri pun tepuk. Tak ada gambar. Tapi reban TV tu pun tak ada gambar lagi. Boleh tengok lagi jalan. Tak ada apa. Zuhud. Itulah makna zuhud. Benda tu masih elok. Tak ada melibatkan hutang. Tak ada melibatkan apa. Jalan. Merpada dengan apa yang ada. Zuhud dengan manusia tu apa? Tengok dia ada. Tengok dia ada. Alhamdulillah. Dalam hati kita kata, alhamdulillah. Dengar ceritanya sahabat kita beli kereta baru no. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh tumpang. Jangan kita jealous ke dia. Tak aku heran juga. Kereta dia tu. Mahal tu. Bulan-bulan tu installment tu tak kurang 1,000 tu. Main mana duit tu bayar tu. Gaji dia 2,000. Yang tu 1,000 sebulan tu. Datang dari mana duit tu. Aku heran juga. Yang ni lah orang benci macam ni. Cuba kita ucap tahniah. Alhamdulillah mak. Aduh cantik sungguh kereta kamu mak. Subhanallah. Bagus. Mudah-mudahan kamu senang lah pergi sembahyang dengan kereta ni mak. Kan bagus cakap macam itu. Ni tak. Kita sekarang ni tengok kok memuk hantar barang. Jiran kita kok memuk hantar barang. Naik lori kok memuk. Kita tanpa salam, tanpa bagi apa-apa ucapan selamat pagi ke apa-apa. Sebulan berapa? Marahlah kawan tu. Kawan beli cash. Tapi nak buat macam bila sebut kos memang aja mesti hutang. RM8 seminggu. RM6 suku seminggu. Kita tanpa usaha Pak Isa. Berapa seminggu? Cuba pandang baik. Sebab tu orang bila pergi kot memot, ni saya beli cash ni. Awak nak hantar dengan lori kot ke lori lain? Pasal apa? Takut orang kata hutang. Cuba kita pandang baik dengan orang tuan-tuan. Bila tuan-tuan pandang baik dengan orang, itulah makna zuhud. Zuhud dengan orang, pandang baik pada orang, insyaAllah semua orang akan suka pada tuan-tuan. Dengar ceritanya malam ni dia buat kenduri tahlil ya. Dia jemput kita ke? Dia dijemput, semua jemput. Okey, kita pergi ramai-ramai. Itulah zuhud. Rasa rendah diri, pergi rumah dia. Masalah dia ustaz, dia tak pernah pijak surau kami ustaz. Tak pernah pijak, tak apa. Kita pergi rumah dia. Mudah-mudahan bila kita masuklah rumah dia, baca doa dengan dia, dia tertarik hati dengan kita, dia datang ke surau. Isteri dia nasihat itulah bang. Bila ke surau tak nak, mengaji tak nak, kuliah tak sampai. Bila kenduri panggil dia orang, malu saya bang tau. Demo tanya saya, suami kamu yang mana? Saya je pergi surau, demo kenal saya, abang demo tak kenal. Malu saya. Awak pergilah surau. Yelah aku pergi. Besok dia pergi dengan sebab kita pergi. Pasal apa? Pasal dendam dia. Sebab tu tuan-tuan jangan macam itu. Dia datang ke dia tak datang ke pergi. Saya jumpa satu jatuh kuasa kampung. Dia pun tak pergi kenduri tahlil. Yang mana kenduri tahlil ni orang ni mati bunuh diri. Keluarga dia datang untuk buat tahlil. Seorang pun tak datang. Pasal mati bunuh diri. Saya kata kenapa tuan-tuan tak pergi? Betulkah dia bunuh diri? Masa dia bunuh diri, tuan-tuan dah nampak dia. Kita tak tahu dia bunuh diri ataupun tidak. Nampak macam bunuh diri. Tetapi mungkin tak bunuh diri. Dia satu perempuan, fras putih tunang. 3 hari lagi nak kahwin. 3 hari lagi nak kahwin, tunang hantar mesej. SMS. Kita tak jadi kahwin. Kita tak jadi kahwin. Tak usahlah. Harap kita akan kahwin. Batalkan pertunangan. Oi, Kak dah hantar. Kemah dah pasang. Ketera dah tempah lah. Tiba-tiba tak jadi. Bunuh diri hamba Allah. Gantung tali dekat kipas. Buh kerusi atas meja. Diri atas kerusi. Solong dengan tali. Tiba-tiba handphone bunyi pula. Angkat handphone lagi. April Fool. Rupa-rupanya SMS tadi. April Fool. Abang melawak je. Kita kahwin macam biasa. Rupanya April Fool SMS tu. Kita kawan macam biasa. Tunggukan saat bahagia kita. Bye-bye. Yeay, seronok. Terlupa dia ada tali, dia ada kerusi. Jatuh kerusi, terjerut tali. Padahal dia bukan nak bunuh diri. Bila dia dah mati, ya Allah bunuh diri. Padahal dia tak bunuh diri. Gira pun sampai. Lidah panjang ni. Apa jadi tuan-tuan? Kita dah tuduh dia. Sebab tu kita sangka baik. Sampai macam tu Islam suruh sangka baik. Bayangkan kalau dia mati tak bunuh diri, lagilah kena sangka baik. Masalah dia Ustaz, sampai dia mati dia tak datang suruh Ustaz. Mungkin sebelum dia mati dia taubat atas katil, ya Allah, kalau aku sihat ni, aku nazar, aku nak pergi surau macam bisa balik. Aku tak mau ada boikot-boikot, aku nak pergi surau. Panjangkanlah umur aku, ya Allah. Aku taubat, ya Allah. Tiba-tiba Allah tak sambung nyawa dia mati. Nampak macam dia tak pergi ke surau. Sedangkan niat dalam hati dia, dia dah nak ke surau dah. Tiba-tiba kita pula tak pergi uruskan mayat dia. Tak ziarah dia. Adakah itu dipanggil zuhud? Pergi, tuan-tuan. Keluarga dia akan rasa seronok. Masyarakat akan rasa seronok lah. Ustaz pun sampai. Padahal dia tu tak pernah pergi surau tu. Ustaz pun sampai. Aduh, aku segan betul lah dengan mereka ni. Lama-lama mereka akan menyertai kita. Akan sama-sama solat dengan kita. Sebab itu Nabi kata, zuhud dengan dunia, Allah suka. Zuhud dengan manusia, manusia suka. Persoalan dia, kita dah zuhud dengan Allah, dengan dunia. Adakah kita zuhud sesama manusia? Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan, kita sambung pada kuliah akan datang. InsyaAllah pagi ini di Kemensah, kita ada ijtimak. Ada tiga kitab yang akan kita baca pagi ini. Kitab Muhimmah, kitab Hidayatul Mutafakkirin dan kitab Al-Mu'ainul Mubin. Ya, tiga kitab kita baca InsyaAllah pagi ini. Kita sudahi dengan surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم الحمد لله رب العالمين سنت معه جكا تركسر بأسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I look, I look, I look, I see. I see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel a world around so real. And everything I do, I dedicate.